Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita masuk pada syahadat yang kedua dari lima persaksian yang terkandung di dalam hadis man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdallahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannata haq wal nar haq adkhalahu allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Persaksian yang kedua, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ay syahida bidzalika wa huwa ma'tufun 'ala ma qablahu 'ala niyyati tikraril 'amil bahwa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, maknanya syahida bidzalik karena dia ma'tufun 'ala ma qablahu 'ala niyyati tikraril 'amil, dengan niat mengulangi amilnya. Artinya seakan-akan beliau berkata man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa man syahida anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa man syahida anna isa abdullahi wa rasuluh wa man syahida annahu kalimatullah alqaha ila maryam wa ruhun min wa man syahida anna an-nara haq wal jannata haq adkhalahu Allahu al jannah ala ma kana min al amal. Ini ataf fungsinya adalah meniatkan tikrarul amil, seakan-akan amil tadi terulang secara makna walaupun tidak secara lafaz. Berarti secara makna dan bersaksi bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah min Quraisy min al Arab adalah Rasulullah, utusan Allah, hambanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti dipersaksikan untuk beliau dua sifat, al-ubudiyah war-risalah. Al-ubudiyah kehambaan, war-risalah kerasulan. Wa ma'na al-'abd, sedangkan makna ubudiyah kehambaan dari kata 'abd. Wa ma'na al-'abdu huna al-mamlukul 'abid. Makna 'abd di sini adalah hamba yang dimiliki, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai annahu mamlukun lillahi ta'ala. Wal-ubudiyatul khassah wasfuhu. Maknanya mempersaksikan bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah hamba yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ubudiyah khassah adalah sifat beliau. Ubudiyah khassah. Min sifatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ubudiyatun khassah, kehambaan yang khusus, kehambaan yang istimewa. Mengapa demikian? Untuk membedakan dari yang lainnya, karena seluruh manusia adalah hamba Allah SWT, bahkan orang kafir sekalipun. Milik siapa mereka? Milik Allah SWT. Siapa yang menciptakan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang kafir pun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, budak-budak yang dimiliki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, Allah yang menguasai mereka. Itu makna ubudiyah ammah. Ubudiyah ammah. Adapun Rasulullah SAW adalah ubudiyatun khassah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Khusus atau umum? Khusus. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang mukmin yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Berbeda dengan ubudiyah ammah. Semua manusia hamba Allah. Iya. Semua manusia hamba Allah. Tetapi ada yang sombong, ada yang tidak sombong. Yang Allah akui merekalah hambaku adalah orang-orang mukmin yang tidak sombong. Ibadur Rahman. Baik, itu maksudnya ubudiyah khassah. Contoh lain di sini kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Siapa hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi asra bi'abdihi lailan. Siapa abdihi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi asra bi'abdihi lailan. Walamma qama 'abdullah yad'uhu. Qama 'abdullah yad'uhu. Dan ketika hamba Allah itu berdiri berdakwah, siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahunya? Karena Allah istimewakan dengan kalimat hambaku, hambaku, hamba Allah, hambanya. Idhafah ada dua. Ada idhafatul tamlik, ada idhafatul takrim. Idhafah. Bisa idhafah tamlik. Bisa idhafah takrim. Disandarkan, diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna kepemilikan. Kadang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna pengistimewaan. Baik, contoh. Kalau kepemilikan, seluruh hamba boleh dikatakan ibadullah. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Kita panggil orang-orang kafir juga dengan kalimat wahai hamba-hamba Allah. Takutlah kepada Allah, masuk Islamlah kalian. Boleh? Boleh. Memang mereka semua hamba-hamba Allah, milik Allah, idhafatut tamlik. Hamba-hamba Allah diidhafakan kepada Allah bermakna kepemilikan. Kalian semua hamba Allah. Tetapi kalau idhafatut takrim biasanya hanya yang diistimewakan saja. Contohnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Lihatlah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kalau diganggu oleh orang-orang bodoh dia mengucapkan salama. Ila akhiril ayat. Dari sifat-sifat ibadur rahman. Contoh yang lebih mudah adalah rumah, baitun. Rumah-rumah yang ada di muka bumi ini seluruhnya milik Allah SWT. Sahih? Maka bisa kita katakan buyutullah. Semua rumah buyutullah. Tetapi mengapa yang disebut dengan baitullah hanya masjid? Hah? Karena idhafahnya idhafatu takrim. Pengistimewaan rumah ini khusus karena memang dibangun untuk ibadah. Dibangun untuk Allah, peribadatan kepada Allah. Maka dikatakan baitullah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a. Di rumah-rumah yang Allah izinkan, yang Allah jadikan untuk menyebut namanya. Masjid. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Insyaallah akan ada nanti pembahasannya biiznillahi ta'ala dalam kitab kita ini. Fa'ala maratibil 'abdi al-'ubudiyatul khassah war risalah. Maka setinggi-tinggi derajat kehambaan adalah kehambaan yang khusus, adalah kehambaan yang khusus. Walaupun kalian semua berkata kan seluruh manusia hamba Allah, iya, tetapi yang kita prestasikan untuk Nabi adalah kehambaan khusus, kehambaan istimewa. Maka sifat beliau adalah ubudiyah khassah wal risalah. Risalah kenabian, kerasulan. Mempersaksikan ubudiyah khassah dengan kalimat abduhu, mempersaksikan risalah dengan rasuluhu. Wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu lahu ubudiyatun khassah wa rasuluh ay lahu risalah. Dia memiliki ar-risalah, sifat kerasulan. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah yang paling sempurna dari makhluk fi hataini sifatain, dalam dua sifat yang mulia tersebut. Fi hataini sifataini syarifatain. Mahuma ubudiyah war risalah. Ubudiyah war risalah. Wa amr rububiyah wal uluhiyah fahuma haqqullah ta'ala. Adapun sifat rububiyah, menguasai, memiliki, berkuasa pada alam semesta, atau uluhiyah yang berhak diibadahi, maka keduanya hak Allah. Tidak pantas bagi siapapun dari makhluk, dan tidak pula diberikan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, karena ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah wal uluhiyah. La yusharikuhu fi syai'in minha malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Tidak ikut memiliki dua sifat Allah ini apapun, tidak ada yang ikut dalam memilikinya. La malakun muqarrab, tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Maka ucapannya abduhu wa rasuluh atta bihataini sifatain wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wat tafrid. Disebutkan dua sifat ini di dalam persaksian ini, daf'an lil ifrati wat tafrid, untuk menolak ifrat dan tafrid. Ifrat berlebih-lebihan, tafrid berkurang-kurangan. Unduru ila sabura. Ubudiyah wa risalah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan dua sifat ini kita persaksikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan terjaga dari ifrat dan tafrit. Ifrat itu berlebih-lebihan karena memuliakan Rasulullah SAW, dan itu bagus, meninggikan Nabi, tetapi kemudian kebablasan menyatakan engkaulah yang maha kuasa, ya salah. Engkaulah Rabbul Alamin, engkaulah khaliq kulli syai', engkaulah pencipta segala sesuatu, engkaulah yang mengadakan alam semesta ini. Sebentar. Kalimat itu berlebihan. Mengapa? Bukankah kita mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan sama dengan Tuhan, tidak sama dengan Allah, tidak memiliki rububiyah wala uluhiyah. Maka dengan persaksian Muhammadan abduhu, beliau adalah hamba Allah, maka selamat dari ifrat, selamat dari kebablasan memberikan rububiyah, memberikan uluhiyah, menyatakan engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Salah, beliau hamba Allah, bukan ilah, tidak seperti Allah Taala. Engkaulah yang mengabulkan segala doa. Salah, jangan berlebihan. Beliau hamba, beliau yang berdoa, bukan yang kita berdoa kepadanya. Beliau yang berdoa, beliau selalu sujud kepada Allah dan berdoa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ikuti beliau dalam berdoa kepada Allah SWT. Maka beliau abid, bukan ma'bud. Abid bukan ma'bud. Makna abid inilah yang terkandung di dalam ubudiyatul khassah. Makna peribadatan tadi itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah, karena benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mau kebablasan, terhalang dengan persaksian Muhammad dan abduhu wa rasul. Sebaliknya ketika ada yang mau menjatuhkannya, dia kan hanya tukang pos, gak tahu apa-apa. Beliau hanya mendapatkan risalah, kemudian risalah itu maknanya surat, kemudian diantarkan suratnya, selesai. Tidak bisa. Beliau adalah Rasulullah SAW. Jangan sampai tafrid, melalaikan, meremehkan, menjatuhkan, menghina. Jangan. Beliau adalah hamba yang mulia, bukan hamba biasa. Beliau Rasul yang dipilih, Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dipilih oleh Allah. Allah mengangkat derajatnya, memuliakannya. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apa lagi? Wa rafa'na laka dhikrak. Dan Allah angkat namamu. Maka jangan kita jatuhkan, jangan kita hinakan. Kalau mau merendahkan, kita ingat bahwa beliau adalah Rasul. Kalau mau meninggikannya kebablasan, ingat beliau adalah hamba. Maka dengan kehambaan dan kerasulan, daf'an lil ifrati wat tafrid. Fa inna katiran mimman yad'i annahu min ummatihi. Karena kebanyakan orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah hambanya, atau mengaku dari umat Nabi Muhammad SAW, ternyata afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Karena ternyata yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, ada yang afrata bil ghuluwi, ada yang melampaui batas dengan ghulu, berlebih-lebihan, qawlan wa fi'lan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wa farrata bitarki mutaba'atihi. Ada pula yang sebaliknya, tafriyat, dengan melalaikan, tidak mau mengikuti sunnahnya. Wa atamada 'alal ara'il mukhalifah lima ja'a bihi. Yang kemudian mereka hanya bersandar dengan pendapat-pendapatnya sendiri yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Ini tafrid, yang tadi ifrat. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan kemudian memaksa-maksakan untuk menyeret atau menakwilkan berita-berita Nabi dengan salah. Bisarfiha an madluliha, menyelewengkannya dari maksud yang dimaksud oleh beliau. Wasadaf anil inqiyadilaha ma'attirahiha, yang akhirnya berpaling, tidak mau terikat dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam, dengan membuangnya. Ittirah ini melemparkannya. wara'a dhuhurihim, melemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis ini, hendaklah mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba Allah, bukan Rabb, bukan ilah, tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki uluhiyah. Jangan ghulu kalian, jangan berlebihan. Dan beliau adalah Rasulullah yang harus kita muliakan, harus kita ikuti, harus kita ambil sunnah-sunnahnya, harus kita pegang ajarannya, ila akhir. Maka seimbang, luruslah jalannya. Maka dua persaksian ini atau dua kandungan persaksian ini, mempersaksikan ubudiyah dan mempersaksikan risalah sebagai dua rel, sehingga kereta api tadi gak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, terus di atas rel, lurus. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, karena sesungguhnya persaksian Muhammadan abduhu wa rasuluh, taqtadil iman bihi, konsekuensinya dari persaksian ini harus beriman dengannya. Wastasdiqahu fima akhbar, yang kedua membenarkan berita-beritanya. Wata'atuhu fima amar, yang ketiga mentaatinya pada apa yang dia perintahkan. Wantiha'a amma anhu zajar, wantiha'u amma naha anhu wazajar, dan menghentikan, berhenti dari apa yang dilarang olehnya dan ditegur olehnya. Yang kelima, wa an yu'azzima amrahu wa nahyahu, hendaklah memuliakan perintahnya dan larangannya. Yang keenam, wa la yuqaddam 'alaihi qawlu ahadin ka'inan man kan, jangan mendahulukan ucapan siapapun dari manusia, siapapun dia, jangan didahulukan di atas ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa pertama? Iman bihi, beriman bahwa beliau benar-benar Rasul. Kedua, membenarkan berita-beritanya. Ketiga, mentaati perintah-perintahnya. Keempat, meninggalkan larangan-larangannya. Kelima, mengagungkan sunnahnya, perintahnya dan larangannya. Yang berikutnya, yang keenam, la yuqaddam 'alaihi qawlu ahadin ka'ina man kan, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan beliau. Jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wal waqi' al-yawm wa qablahu khilafu dhalik. Sedangkan yang terjadi sekarang dan juga yang sebelumnya terjadi khilafu dhalik, menyelisih konsekuensi ini. Fallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Wa rawad darimi fi musnadih, berkata Imam Darimi dalam musnadnya dari Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yaqulu inna lanajidu sifata Rasulillah. Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang sangat mengetahui tentang apa yang ada pada kaum Yahudi, karena beliau berada tengah-tengah mereka. Sehingga beliau berkata, kami mendapati sifat Rasulullah SAW dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kalimat inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa mubashiran wa nadira wa hirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli samaituhu almutawakkil laysa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawaz lan aqbidahu hatta yuqimal millatil mutawijah bi an yashhadu an la ilaha illallah yuftah biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Berarti berita ini adalah berita Israiliyah. Artinya dari Bani Israel atau dari kitab Taurat atau dari kitab-kitab sebelumnya. Ternyata sangat miripnya. Perhatikan. Hampir semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Hanya saja tempatnya tidak di satu tempat. Berbeda-beda. Tetapi barakallahu fikum, hampir semuanya ada di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, kata Abdullah bin Salam, kami ana arsalnaka syahida, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadiran. Kami utus engkau wahai Rasul sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai pembimbing orang-orang ummi yang tidak membaca dan menulis. Anta abdi wa rasuli. Ini yang sedang kita bahas. Engkau hambaku dan rasulku. Ubudiyah khassah, disandarkan kepada Allah dengan makna takrim. Hambaku dan rasulku. Samaituhul mutawakkil, aku namakan dia mutawakkil. Laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq. Beliau bukan orang yang kasar dan keras hati. Ada dalam Quran? Ada. In kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Rasul kasar dan keras hati, orang-orang akan lari dari kamu. Wala sakhabun bil aswaq, tidak pula orang yang menjerit-jerit di tengah pasar. Siapa? Biasanya para penyair. Para penyair itu memiliki tempat yang tinggi, mimbar-mimbar di pasar untuk keras-kerasan suara membacakan syair. Memuji pejalan kaki, memuji pedagang, memuji orang yang lewat agar diberi uang dengan syairnya. Memuji khususnya orang-orang kaya. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW tidak demikian. Wala sakhabil aswaq. Wala yazi bisayyi'ati mithlaha. Di dalam Al-Qur'an malah sebaliknya. Tidak boleh bersuara dengan suara yang keras, menjerit-jerit, sakhab, inna ankaral aswati la sautul hamir. Wala yazi bisayyi'ati mithlaha. Dan hamba Allah ini, Rasul ini, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Ada dalam Quran? Ada. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yatajawaz. Tetapi selalu memaafkan dan memaklumi. Ini juga ada dalam Quran. Lan aqbidahu hatta yuqima al-millah al-mutawwijah. Aku enggak akan mematikannya, mewafatkannya sampai tegaknya agama yang bengkok, sampai lurus kembali. Bi an yashhadu an la ilaha illallah, dengan mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Yuftah biha a'yunan umya, yang dengan kalimat ini terbuka mata-mata yang tadinya buta. Wa adhanan summa, terbuka telinga-telinga yang tadinya tuli. Wa quluban ghulfa, terbuka hati-hati yang tadinya terkunci. Demikian gambaran Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Akhrajahu Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Qala Atha ibn Yasar wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi annahu sami'a Ka'ban yaqul. Atha ibn Yasar juga meriwayatkan, kata beliau, wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi, bahwa dia juga mendengar dari Ka'b Yaqul mengucapkan mislama qala Ibnu Salam, persis seperti apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam, yang beliau juga banyak mendapatkan berita-berita dari Yahudi, dari Bani Israel. Naktahi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.